Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa'abbara subhanahu man radhiya bidunya minal mu'minin. Allah memberikan ungkapan bagaimana keadaan orang-orang yang ridha dengan dunia daripada kalangan mu'minin dalam firman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum minal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang beriman, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian ini? Jika dikatakan kepada kalian, berangkatlah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian berat, cenderung berat ke bumi ini. Apa kalian ridho dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Tidaklah ada perbandingan kesenangan dunia, kehidupan dunia dengan akhirat kecuali sedikit saja. Yang sudah kita baca hadisnya tadi Pak, tadi subuh ya. Perbandingannya apa? Dunia dengan akhirat itu seperti seorang mencelupkan ke laut, iya, kemudian ditarik lagi, ada yang netes. Itulah perbandingan dunia dibanding akhirat yang sedemikian luas. Satu faedah yang saya baca subhanallah, kata Ibnu Qayyim dari ayat ini, kata beliau, wa'ala rag wa'ala qadri ragbatil abdi fid dunya waridahu biha yakunu tasaquluhu an ta'atillahi wa tarabil akhir. Kata beliau, sekadar, sebanding, sesuai, senilai, sebesar kecintaan seorang kepada dunia, keriduan dia kepada dunia, ya, sebesar itu pula ya, beratnya dia untuk melakukan ketaatan, beratnya dia untuk melakukan mencari akhirat. Semakin dia cinta dunia, semakin dia berat untuk mengamalkan akhirat. Semakin dia mencari dunia, semakin berat untuk mencari akhirat. Maka wa billahi rahimun rahimakumullah. Iya. Ya, seringlah kita rasakan ya. Itu sudah misalnya sudah yang paling mudah apa misalnya sudah azan lah. Sudah azan, bahkan sudah kedengaran qomat. Tapi warung masih ramai nih. Warung masih ramai gimana nih? Segera ke masjid salat jamaah atau lumayan sekian rupiah untung banyak orang misal gitu. Iya, sekadar kecintaan dia kepada dunia, sebesar itu pula dia merasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita ikhwan fillah rahimah rahimakumullah untuk lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Wallahu a'lam bishawab.